Cuma kamu sayangku, kau yang selalu hadir dalam mimpiku. Hey kamu, gairah dalam hidupku, setengah mati sungguh aku rindu. Caramu menatapku, caramu membelaiku, caramu memelukku, aku rindu. Kangen kamu, kamu yang selalu